Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzanallahu iyyakum minan nar. Akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah azza wa jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk melangsungkan kajian secara online, ini telekonferensi, untuk saudara-saudaraku as-salafiyun di Palu, Sulawesi Tengah, dan juga di Minahasa. Dan tentunya kita mengharap pada Allah Azza wa Jalla untuk memudahkan segala satunya dari urusan kita, dan juga agar Allah Azza wa Jalla melimpahkan dan mencurahkan keberkahannya kepada kita fil qaul wal amal, di dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada kesempatan sore hari ini insyaallah ta'ala kurang lebihnya 25 atau 30 menit ke depan kita akan menyampaikan tausiah yang kita ambil dari Kutai, sebuah kitab yang ringkas yang merupakan karya atau pembahasan dari Fadilatul Ustaz Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, pembahasan yang berjudul Mahiyah As-Salafiyyatu, apakah As-Salafiyyah tersebut. Ya, mungkin pembahasan ini adalah merupakan pembahasan yang pernah atau mungkin sering kita dengar terkait dengan As-Salafiyyah, atau mungkin juga dari para ustaz yang lainnya yang mengisi mungkin pernah menyampaikannya. Namun para khalifikum, tentunya kita mengkaji pembahasan ini tidak bukan itu untuk memuroja'ah, mengulang setiap perkara atau maklumat yang mungkin pernah kita pelajari atau pernah kita ketahui. Sesungguhnya dengan kita mengulang, dengan kita memurojaah apa yang telah kita dapatkan dari ilmu, maka mudah-mudahan akan menjadikan kokoh apa yang telah kita ketahui dan telah kita pelajari tersebut. Nah, hal yang disebutkan oleh para ulama dalam kalimat mereka, ma takarrara taqarrara, sesuatu yang terulang maka akan menjadikan kokoh, ya, mantap pada diri seseorang. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, setelah menyebutkan muqaddimah, itu ayat-ayat yang ma'lum yang memberikan wasiat atau menyebutkan wasiat tentang taqwa Allah dan juga Naam, terkandung padanya faedah yang lain yang maklum di dalam khutbatul hajah, maka Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala beliau menyebutkan dalam risalah beliau tersebut mahiyah salafiyah. Naam, amma ba'du, adapun salah itu. Baik. Beliau melanjutkan dengan kalimat yang juga maklum telah kita sebutkan, yang mengingatkan tentang pentingnya untuk ittiba dan meninggalkan kebid'ahan, mengikuti petunjuk bimbingan dari An-Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu beliau menyebutkan, wa ba'du, fa abda bihamdillah subhanahu wa ta'ala wa usni alaihi al-khayra kullahu. Maka aku memulai dengan pujian pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku memuji atas Allah subhanahu wa ta'ala al-khayra kullahu, yani dengan kebaikan seluruhnya, bahwa seluruh kebaikan itu berasal dan bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sangat layak dan pantas kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Pan Nabi alaihi salatu wassalam adalah sebagai sosok yang sangat mahir dalam hal memuji Allah subhanahu wa ta'ala, namun dengan segenap kerendahan hati dan ketawaduan, maka beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam sabdanya yang masyhur, la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Wahai Allah, aku tidak sanggup, tidak mampu untuk menyebutkan, mencurahkan segenap pujian kepadamu atau untukmu ya Allah. Nah, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia, maha terpuji. Pujian apapun yang tertinggi yang kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka belum cukup untuk memuliakan dan memposisikan Allah subhanahu wa ta'ala setinggi-tingginya. Anta kama asnaita ala nafsik, maka sesungguhnya engkau ya Allah sebenarnya halnya apa yang telah engkau puji atas dirimu sendiri, yakni engkau yang lebih mengetahui bagaimana kiranya pujian tersebut tersampaikan kepadamu ya Allah. Faqala hafizahullah ta'ala, fala khaira yudraku illa bi'aunihi ta'ala. Maka tidaklah ada kebaikan akan didapatkan melainkan dengan pertolongan, dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani tidak ada kebaikan dunia dan terlebih kebaikan akhirat yang akan kita peroleh itu melainkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan kita adalah sebagai para hamba Allah yang du'afa, yang sangat lemah, yang mana kita sangat membutuhkan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah sebagai orang hamba yang fuqara, yang fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, mengingatkan kepada kita, na'am, ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara, atau ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah, Allahu al-ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah merupakan orang-orang yang fakir, yang sangat membutuhkan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah adalah zat yang ghaniyyul hamid, yang maha kaya lagi maha terpuji. Maka dalam segala sisinya, para hamba, para manusia sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pula dalam upaya meraih, mendapatkan kebaikan, maka ini membutuhkan pertolongan, bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hafizahullah, wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi alayya wa alaykum an hayya lana hadha al-liqa fi في هذا البلد المباركة مكة المكرمة نجتمع في بيت من بيوت الله نتذاكر الله عز وجل. Dan termasuk merupakan bentuk kesempurnaan, keutamaan dan karunia Allah atasku dan atas kalian, kata beliau hafizahullah, ini Allah azza wa jalla mempermudah pada kita perjumpaan ini. Karena sungguhnya materi ini ya adalah yakni liqa, perjumpaan antara beliau dengan ikhwah salafiyun di kota Makkah ketika itu. Di negeri yang diberkahi ini, yaitu Makkah al-Mukarramah, yang kita berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, mengulang atau memurojaah tentang Allah Azza wa Jalla. Naam, Allahu as'al an yaj'alana jami'an mimman yastami'u al-qawla fayattabi'u ahsanah, innahu sami'un mujib. Maka hanya kepada Allah lah aku meminta, agar sekiranya Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya, termasuk orang-orang atau golongan yang mendengar al-qawul, ucapan, lalu kemudian mengikutinya dengan sebaik-baiknya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mendengar, lagi maha mengabulkan, yakni doa para hambanya. Baik. Barakallahu fikum, disebutkan dalam catatan kaki di sini bahwa muhadharah ini yang disampaikan atau naam diberikan ya oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Naam, beliau sampaikan di Jami' Faqih Taib di Makkah Al-Mukarramah kurang lebihnya ini pada hari Kamis, pada 10 Syaban 1431 Hijriah. Ini kurang lebihnya 14 tahun yang lalu ya. Baik, pada daurah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Naam. Alhasil kemudian setelah itu beliau hafizahullah taala melanjutkan penyampaian beliau, ayuhal ikhwah, kana an-nasu qabla ba'satin Muhammadin wa bi'satin Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi jahiliyatin wa amayatin. Dahulu manusia, wahai saudaraku, dahulu manusia sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mereka berada dalam keadaan jahiliyah. Ini kebodohan ya, yang sangat merebak, yang sangat merajalela dalam segala sisinya, sektor kehidupannya. Wa amayatin, dan juga berada di dalam kebutaan. Ya, ini khususnya yang dimaksudkan dimaukan dengannya adalah kebutaan daripada mata hati mereka. Ya, berada di dalam kegelapan, syirikan, kufuran, ya, dan kemaksiatan yang sangat merajalela tentunya. Ketika itu sebelum diutusnya an-nabi alaihi salatu wassalam, min syirkin wa zulmin wa ghiwayatin, baik itu berupa kesyirikan dan demikian pula berupa kezaliman dan juga berupa penyimpangan, ini keadaan atau kondisi yang tidak terbimbing. Nah, sehingga maklumlah ketika itu begitu rusak ya tatanan kehidupan yang ada pada bangsa Arab ketika itu, ya, disebut dengan jahiliyah, dinisbatkan pada al-jahal karena begitu merebaknya, ya, dan tersebarnya kebodohan, sehingga manusia betul-betul berada di dalam kehidupan yang hina. Baik. Faba'athallahu sayyidal khalqi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sayyidul khalq, pemimpinnya, tuannya para makhluk, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala fatratin minar rasul, pada ini masa kekosongan dari para rasul, ya, setelah masa ya kekosongan dari para rasul ketika itu. Nah, yang dimana para manusia betul-betul berada di dalam kondisi yang rusak, ya, karena bodoh dan buta mata hati mereka, meskipun penglihatan mereka melihat. Nah, maka sebagai bentuk yakni kasih sayang Allah pada para hambanya, nah, maka Allah utus ke tengah-tengah mereka pimpinan para makhluk, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada masa kekosongan dari para rasul. Liyuqimal millatal auja, dengan tujuan, kata beliau hafizahullah, agar yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluruskan millah, jalan yang telah bengkok, ya, ini yang telah berpaling dari at-tauhid, yang merupakan millahnya Ibrahim alaihi salam. Nah, fa yaqulu la ilaha illallah fa yuflihu, sehingga mereka pun, ini dari bangsa Arab, bangsa Quraisy ketika itu, ya, mengatakan atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bagian dari mereka memenuhi panggilan, seruan, ajakan dari Rasulullah SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah, fayuflihu, maka mereka pun dengan sebab itu mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, kesuksesan. Nah, khususnya keberuntungan di akhirat, ya, dengan selamat dari siksa Allah, azab neraka dari Allah, dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Inilah yang di lantunkan dan ini yang disampaikan terus oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah, ucapkanlah oleh kalian seluruhnya wahai bangsa Arab, ya, la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian beruntung. Nah, maka menyambutlah dari kalangan bangsa Arab yang menyambut, yang Allah berikan hidayah kepada mereka, dan membantahlah atau yakni bahkan menyakiti, ya, menolak tawaf rasul tersebut sebagian dari mereka. Nah, faja'a ma'ahu al-haqqu wa zahaqal batil, maka Allah datangkan bersama beliau alaihi salat wasalam berupa al-haq, dan yakni hancurlah, binasalah kebatilan. Ja'a ma'ahu al-huda, datang bersama beliau al-huda, ini petunjuk, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'at ma'ahu al-hayatu, demikian pula datang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam al-hayah, ini kehidupan, ya, kehidupan yang hakiki. Setelah mereka sebelumnya, bangsa Arab ketika itu berada pada kematian. Ini kematian apa? Bukan kematian jasad dan fisik, tapi kematian hati, ya. Nah, yang itulah merupakan kematian yang hakiki dari para hamba Allah. Ini ketika hati, akal, pikiran mereka mati, ya, jauh daripada al-hidayah. Nah, maka dengan datangnya Rasul alaihi salatu wassalam, ya, Allah azza wa jalla ini menghidupkan hati-hati para hamba ketika itu. Ja'a ma'ahu al-adlu, demikian pula datang bersama beliau alaihi salatu wassalam al-adl, keadilan. Wa mahallahu bihi asy-syirka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan, menghilangkan, yakni dengan sebab diutusnya ar-rasul alaihi salatu wassalam kesyirikan. Arsalahullahu jalla fi'ulah rahmatan lil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam, ya. Yang dimana beliau mengajari dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran, penuh kecintaan, ini untuk memberikan hidayah kepada manusia, Siang dan malam beliau dengan penuh perjuangan, mulai tentunya dari kerabat terdekat, ya, kemudian para manusia secara umum, baik untuk masuk ke dalam at-tauhid. Basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira, ini bagi mereka yang taat pada Allah, dan al-jannah dan kenikmatan yang lainnya Allah janjikan, dan juga sebagai pemberi peringatan beliau alaihi salatu wassalam, yakni bagi mereka-mereka yang menentang dan menolak dan membantah, ya, bahkan melakukan perkara-perkara yang mencelakakan ar-rasul alaihi salatu wassalam, ya. Naam, diancam, diberikan peringatan dengan an-nar, dengan neraka, ya, dengan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Basyiran liman amana bih, sebagai pemberi peringatan bagi mereka yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhiran liman asahu wa sadda an sunnatih, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam ini sebagai pemberi peringatan bagi mereka yang melanggar, ya, yang bermaksiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya ketika seorang hamba bermaksiat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sama saja dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana halnya pula, jika taat kepada Ar-Rasul, maka demikian pula itu adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara otomatis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah." Dan barang siapa yang taat kepada Ar-Rasul, maka sungguh, yakni dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sadda'an sunnatihi, dan juga memberikan peringatan pada mereka yang menghalangi, ya, yang menghalangi, mencegah dari sunnahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فَفَرَّقَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pisahkan, Allah subhanahu wa ta'ala yang bedakan dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam antara al-haq dan al-batil. Maka tentunya ini adalah merupakan karunia yang Allah azza wa jalla berikan kepada para manusia, khususnya kepada kaum mukminin, yaitu dengan diutusnya ke tengah mereka rasul dari jenis mereka, ya, dari golongan mereka. Nah, ini merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Nah, kemudian setelah itu beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan satu ayat atau dua ayat di dalam surat Al-Ma'idah, pada ayat yang ke-15 dan juga yang ke-16. Qala Allahu jalla fi'ula, Allah subhanahu wa ta'ala ini telah berfirman dalam Al-Ma'idah ayat 15 dan 16. Naam. Ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada ahlul kitab, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ya, ahlul kitab yaitu orang-orang yang mereka diberikan kitab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang maklum kita ketahui mereka dari kalangan Yahud dan Nasara. Allah seru mereka dengan seruan, baik, sungguh telah datang kepada kalian rasuluna, ucapan enam, telah datang kepada kalian rasul kami, ini utusan kami, ini an-nabi alaihi salatu wasalam, yang dia menjelaskan kepada kalian katsiran, kebanyakan, mimma kuntum tukhfuna minal kitab, ya, dari perkara-perkara yang kalian dahulu menyembunyikannya dari Alkitab tersebut, ini tidak menyampaikannya. Ya. Mereka diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di antara pelancangan kejelekan dari mereka adalah ini khususnya al-Yahud, yaitu mereka menyembunyikan, ya, tidak menyampaikan apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan di dalam Alkitab, agar mereka sampaikan, agar mereka pelajari, mereka amalkan, juga disampaikan kepada umat seluruhnya. Wa ya'fu an katsir, dan juga Allah Azza wa Jalla yaitu telah maafkan dari kebanyakan ini perbuatan kalian, ya, kesalahan kalian. Qad ja'akum min Allah, sungguh telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala berupa nur, cahaya. Wa kitabun mubin, ya, kitab yang jelas, ya, kitab yang jelas, yang nyata. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah dengan sebabnya, dengan sebab Rasul tersebut ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti subulus salam, ya, jalan-jalan keselamatan. Dan Rasul tersebut mengeluarkan in mereka baik dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus, yakni siratan mustaqim. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagai penutup pada kesempatan kita di sore hari ini, baik, maka tentunya dari apa yang disebutkan dalam ayat yang mulia tersebut, tentu kita mengetahui, ya, di antara faedah yang terbesar yang Allah Azza wa Jalla sebutkan kepada kita tentunya, baik, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini telah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentunya itu adalah merupakan hikmah yang Allah Azza wa Jalla jadikan, ya, bagi para hambanya untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak membiarkan para manusia setelah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus pula memberikan faedah besar kepada kita, yakni bahwa yang namanya hidayah, ya, at-taufiq, hidayah at-taufiq min Allah, dari Allah semata-mata dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan siapapun yang berusaha untuk memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada para hamba Allah, itu hanyalah bisa, ya, tercapai, terlaksana, ya, tersampaikan hidayah tersebut biiznih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itulah sering disebutkan oleh para ulama kita, al-hidayatu biyadillah wa minallah, maksudnya hidayah, petunjuk itu di tangan Allah, ini mutlak, ya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pada asalnya tidak mampu untuk memberikan hidayah niat taufik kepada para manusia. Beliau hanya sekadar bisa menyampaikan, memberikan hidayah yang disebut oleh para ulama al-irsyad wal bayan, yaitu berupa bimbingan dan penjelasan saja. Selebihnya, siapa di antara para hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya untuk diberikan hidayah, dia berhak, dia pantas untuk diberikan hidayah. Allah Maha tahu tentang keadaan para hambanya, dan Allah tidak berbuat zalim sedikit pun kepada para hambanya. Maka Allah muliakan mereka dengan berikan hidayah, dan Allah dalam ilmunya pula tahu bahwa hamba-hamba tertentu yang tidak layak untuk memberikan hidayah, maka Allah pun hinakan mereka ini dengan tidak mendapatkan hidayah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hidayah tersebut akan menyampaikan, menuntun mereka kepada siratil mustaqim, yakni jalan yang lurus, yang tentunya kita senantiasa berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala yakni membimbing kita kepada jalan yang lurus. Dan kita minta dalam setiap salat kita, ammarakal fikum, pada setiap rakaat yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah yakni kami kepada jalan yang lurus. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa para hamba Allah tersebut yakni betul-betul besar hajatnya, ya, kebutuhannya kepada al-hidayah, sehingga setiap hari Allah ajarkan yakni agar para hamba tersebut meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah bukan karena pentingnya dan besarnya mulianya dari ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajarkan agar hambanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun karena besarnya, pentingnya hidayah tersebut, mahalnya hidayah tersebut, maka Allah ajarkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum, atas segala kekurangan dikarenakan di Ternate di sini sudah masuk maghrib, maka mungkin cukup dulu. Insyaallah taala akan kita lanjutkan, akan kita sambung pada waktu yang lainnya. Naam, biiznillahi taala, sesuai dengan kemurahan yang Allah azza wa jalla berikan kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jazakumullahu khairan.